Pan Ustaz, bagaimana jika imam melakukan tasyahud akhir pada solat yang dua rakaat dengan duduk tawaruk, sedangkan kita berpendapat dengan duduk iftirash? Apakah kita harus mengikuti atau tidak? Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa terkait dengan permasalahan ijtihadiyah, permasalahan ini khilafkan oleh para ulama dan tidak ada dalil yang tegas tentang permasalahan tersebut. Ketika kita mengikuti seorang imam dalam pelaksanaan sholat dan ternyata pendapat imam berbeda dengan kita. Contoh kasusnya seperti ini. Ketika sholat dua rakaat pada tasyahud yang terakhir, imam posisi duduknya dengan tawarruk, sementara kita berpendapat duduknya dengan cara iftirash. Dan kita tahu ini termasuk permasalahan apa? Ijtihadiyah. Permasalahan ijtihadiyah dan permasalahan yang dikhilafkan oleh para ulama. Sehingga dianjurkan untuk mengikuti gerakan imam. Termasuk khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang sangat diperhitungkan oleh para ulama. Nah, disunahkan untuk mengikuti gerakan imam selama mengetahui posisinya atau gerakannya. Adapun bagi seseorang yang mungkin di saf paling belakang sehingga tidak mengetahui bagaimana posisi imam, maka duduk dengan apa yang dia yakini. Duduk dengan pendapat yang dia yakini. Ini berlaku bagi seorang makmum yang mengetahui posisi imam atau gerakan imam. Nah, tapi sifatnya hanya sekedar anjuran, tidak sampai wajib mengikuti gerakan imam. Nah,